Senandungkan lagu untukmu yang jauh di mata daku kiri. Sayang di hari raya, hari yang bahagia, kerana tugas pada negara, dan semoga kekal sejahtera. Ku harap di kau gembira, oh di samping ayah serta bunda. Semoga kau akan terhibur selalu di dalam suasana hari raya. Terimalah dengan rasa bangga. Tak dapat bersamamu sayang di hari raya.